Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Falhamdulillah ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang saya cintai dan hormati rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Merupakan nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa Ala yang sangat besar, yang sangat mahal dan lebih berharga daripada dunia beserta isinya adalah nikmat belajar dan mengajarkan ilmu agama. Karena ilmu merupakan sumber kebaikan dunia dan akhirat, sebagaimana kebodohan merupakan sumber kejelekan terhadap dunia dan akhirat seseorang hamba. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Dan ilmu agamalah yang akan menuntun seorang muslim atau muslimah ke syurga Allah Jalla wa Ala. Sebagaimana kebodohan itu akan menjurumuskan seseorang ke dalam neraka Allah Jalla wa Ala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan atau membuka sebuah sarana untuk menuntut ilmu agama, niscaya karenanya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Semoga Allah Jalla wa'ala yang telah mengumpulkan kita di majlis ilmu agama ini kembali mengumpulkan kita di dalam syurganya ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa pada hari kiamat kala. Amin ya rabbal alamin. Akhil karim wa ukhti al karimah yang ana cintai dan hormati rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Mahri ini insyaallah kita akan masuk ke bab baru setelah sebelumnya kita menyelesaikan bab seputar perbintangan. Berikut ini kata penulis rahimahullahu taala sahibul matan, babu ma jaa fil istisqa'i bil anwa', bab yang menerangkan hukum menjadikan posisi suatu bintang sebagai sebab turunnya hujan atau meminta turunnya hujan kepada bintang-bintang. Beliau sebutkan kembali pembahasan ini di dalam bab ini secara khusus setelah beliau menyinggung pembahasan ini di dalam beberapa bab sebelumnya. Ini bukan karena kurang kelihaian atau kefakihan beliau di dalam menulis kitab, la, akan tetapi justru karena kefakihan mereka di dalam menulis ilmu agama. Terkadang sebuah pembahasan mereka sebutkan berulang kali karena banyak sudut yang menjadi pertimbangan mereka, yang mereka pertimbangkan untuk menyebutkannya kembali. Yang pertama di antaranya karena pentingnya perkara tersebut untuk disebutkan berulang kali. Mungkin juga karena sebabnya banyaknya orang yang jatuh ke dalam perbuatan tersebut. Yang ketiga, Al-Quran dan hadis sendiri seringkali mengulang-ulangi sebuah pembahasan. Sebagai contoh adalah Al-Quranul Karim tentang kisah Nabi Musa. Allah menyebutkan kisah tentang Nabi Musa alaihissalam berulang kali di beberapa surat. Demikian pula hal-hal lainnya. Demikian pula Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan terkhusus permasalahan tauhid ya, dan syirik. Dalam kondisi sakit parah beberapa hari sebelum beliau wafat, beliau sempat memperingatkan umatnya secara umum dan para sahabatnya secara khusus dengan sesuatu yang telah beliau sampaikan berulang kali sebelumnya. Beliau bersabda, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. La'nat Allah kepada Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Qala wa qawlillahi ta'ala wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dan sungguh kalian menjadikan rezeki, yaitu air hujan yang telah Allah berikan kepada kalian, kalian balas dengan pendustaan. Kenapa Allah Jalla wa'ala menyatakan bahwa kaum musyrikin di masa itu dan yang mengikuti jalan mereka, mereka membalas rezeki hujan yang Allah berikan kepada mereka sebagai pendustaan. Ucapan apa yang mereka ucapkan atau perbuatan apa yang mereka lakukan setelah turun air hujan sehingga Allah katakan rezeki hujan yang Allah berikan kepada mereka yang semestinya mereka syukuri, membuat mereka semakin bertauhid dan mengagungkan Allah, tetapi justru mereka mendustakan. Para ulama menerangkan karena mereka menisbatkan air hujan yang telah turun tersebut kepada bintang dengan ucapan mereka, mutirna binaui kada wa kada, kita mendapatkan hujan, diberi hujan disebabkan bintang ini dan bintang itu, sebagaimana yang akan kita lewati hadisnya berikut ini. Baik, kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, munasabatul babi li kitab tauhid. Kalau ada yang bertanya apa sisi kesesuaian pembahasan ini dalam kitab tauhid ini, kitab yang membahas tentang tauhid dan syirik, maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, لما كان نسمة نزول المطر إلى النوء على وجه الاعتقاد أن له تأثيرا في نزوله شركا أكبر كاعتقاد جلب النفع أو دفع الضر في الأموال والغائبين أو شركا أصغر إن كان لا يعتقد أن لها تأثيرا وإنما هي أسباب لنزول المطر ناسب أن يعقد له المصنف بابا في كتاب التوحيد للتحذير منه. Sebab pembahasan ini disinggung dalam pembahasan tauhid karena menisbatkan turun air hujan kepada bintang dengan keyakinan bahwa bintang itu memiliki pengaruh terhadap turunnya air hujan. Ya, apakah itu berbentuk syirik besar ataukah syirik kecil? Menjadi syirik besar apabila dia berkeyakinan bahwa selain Allah Jalla wa'ala itu seperti bintang dapat memberikan manfaat atau mudarat, seperti keyakinan sebagian mereka terhadap orang yang telah mati atau orang yang tidak hadir. Dan menjadi syirik kecil apabila dia tidak meyakini bahwa bintang tersebut dapat memberikan manfaat atau mudarat selain Allah, tetapi dia meyakininya sebagai sebab turunnya air hujan, maka ini syirik kecil. Sehingga bab ini tepat diangkat oleh Syekh di dalam pembahasan tauhid karena bertentangan dengan nilai-nilai tauhid yang akan menjerumuskan seorang ke dalam syirik besar atau syirik kecil dengan rincian di atas. Tujuannya adalah litahdhiri min, untuk memperingatkan manusia darinya agar manusia tidak jatuh ke dalamnya, bukan untuk mensyirik-syirikkan manusia. Ya, seperti sikap sebagian orang terhadap dakwah tauhid. Ya, terkadang ketika kita melihat ucapan sebagian orang terhadap dakwah tauhid, kita dah, atau ucapannya itu mengesankan bahwa hatinya adalah hati yang benci, hati yang sombong, yeah, dan hati yang selalu berburuk sangka. Yeah. Ketika dakwah tauhid memperingatkan manusia dari bahaya syirik dan menyuruh mereka kepada tauhid, justru dikatakan jangan mensyirik-syirikkan orang. Yeah. Memang semua orang kafir selain kalian, semua orang musyrik selain kalian, semua orang dalam neraka selain kalian. La haula wala quwwata illa billah. Padahal betapa banyak ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ucapan para ulama salaf yang menyeru manusia kepada tauhid, memperingatkan mereka dari bahaya syirik, yang menyeru mereka mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah, dan memperingatkan mereka dari bahaya bid'ah dalam beragama. apakah Al-Quran dan hadis serta ucapan serta ulama salaf kita katakan orang yang ekstrim, orang yang mensyirik-syirikkan manusia, orang yang memfonis manusia dalam neraka dan hanya mereka yang berada di dalam syurga? Hadza buhtanun azim, sungguh ini adalah sebuah kedustaan yang sangat keji. Qala ma jaa ay min al-wa'id fil istisqa'i talabu suqya wa maji'ul matar, meminta hujan atau menjadikannya sebab turunnya air hujan. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan, bil anwa, an anwa jama' dari kata naw, arti anwa adalah manazilul qamar, tempat berhentinya bulan. Wahia thamaniyatu wa anshurun, wahia thamaniyatun wa anshuruna manzilatan yanzilul qamaru kulla laylatin manzilatan minha, yaitu ada 28 tempat di mana bulan turun pada setiap malam, ya, di satu tempat dari tempat-tempat tersebut. Wa minhu qawluhu ta'ala, seperti firman Allah Jalla wa'ala, wal qamara qaddarnahu manazil, dan bulan itu telah kami qaddarnahu pada tempat-tempatnya, kami takdirkan ya pada tempat-tempatnya yang khusus. Wa hiya ibaratun an 28 najman ma'rufatul matali', yaitu ada 20 dia adalah 28 bintang yang ma'ruf, yang diketahui matla'nya, ya, tempat keluarnya. Fi kulli thalathati 'ashara yawman, dalam setiap 13 hari yaghibu wahidun minha, satu dari bintang-bintang tersebut ya akan hilang. Ma'tulu'il fajr, tatkala terbit fajar. Ya. Wa yaqla'u raqibuhu min al-masyriq, kemudian muncul keluar bintang lainnya setelahnya dari arah timur. Wa tanqadhi kulluha ma'a inqidha'i sanatil qamariyah, dan semua bintang-bintang tersebut akan hilang, ya, akan ya, pergi dengan selesainya bulan qamariyah. Wa tazamul arab fil jahiliyah, nah orang Arab di masa jahiliyah mereka berkeyakinan, idza ghaba wahidun minha wa tala'a raqibuhu yakunu mataran, apabila salah satu dari bintang tersebut hilang dan muncul bintang lain yang datang setelahnya, maka mereka katakan akan turun air hujan. Wa yansabunahu ila thulu'il najm, ila thulu'in najm, mereka menisbatkan turun hujan itu kepada terbit atau munculnya sebuah bintang, au ghurubihi, atau hilangnya suatu bintang, sehingga mereka berkata mutirna binaui kada, kita diberikan hujan disebabkan bintang ini dan bintang itu. Nah, ini akidah orang-orang jahiliyah terkait penisbatan hujan kepada bintang. Kemudian tentang firman Allah Jalla wa Ala berikut ini, di dalam ayat tersebut Allah menyatakan wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hasyadhallahu ta'ala wa taj'aluna rizqakum ay taj'aluna nasibakum min syukri ni'matillahi bi inzalil matar at-takdzib. Maknanya adalah kalian menanggapi, membalas nikmat yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada kalian yang semestinya kalian bersyukur kepada Allah dengan Allah turunkan hujan at-takdzib, tetapi kalian justru mendustakannya. Annakum tukadzibun, kenapa Allah katakan mereka mendustakan nikmat yang Allah berikan kepada mereka yang diantaranya adalah hujan? Binismatin ni'ami li ghairillahi minal kawakib, karena mereka menisbatkan nikmat-nikmat tersebut kepada selain Allah, seperti penisbatan mereka kepada bintang. Fataqulun mutirna binaui kada wa kada, mereka menyatakan sungguh kita diberikan hujan disebabkan bintang ini dan bintang itu. Qala al-ma'na al-ijmali lil ayah, makna ayat di atas secara global. Qala anna Allah subhanahu wa ta'ala ya'ibu 'ala al-musyrikin kufrahum bi ni'matillahi bi nismati nuzulil matari ila an-najm. Allah Jalla wa'ala di dalam ayat ini mengaibkan, mencela kaum musyrikin atas kekufuran mereka terhadap nikmat Allah. Kenapa mereka dikatakan kufur terhadap nikmat Allah berupa air hujan dengan menisbatkan hujan tersebut kepada selain Allah, kepada bintang? Wa yukhbiru anna hadzal qawla kadhibun mahdh, Dan Allah menyampaikan kepada kita di dalam ayat ini bahwa penisbatan turun hujan kepada bintang tertentu adalah sebuah kedustaan yang murni. لأن نزول المطر إنما هو بفضل الله وتقديره ولا دخل فيه لمخلوق. Karena air hujan itu turun semata-mata dengan keutamaan dan takdirnya Allah Jalla wa'ala. Tiada kuasa bagi makhluk untuk menurunkan atau menahan air hujan itu turun. Makhluk tidak mampu menyekutukan Allah Jalla wa'ala dalam hal ini. Qala munasabatul ayah lil bab. Sisi kesesuaian ayat ini dibahas, disebutkan dalam bab ini. Anna Allah subhanahu ankara nisbata nuzulil matari ila ghairihi minan nujumi wal anwa'i wa sammahu kadhiba. Karena Allah Jalla wa'ala di dalam ayat ini mengingkari penisbatan turun hujan kepada selainnya, kepada bintang. Ya, atau posisi bulan. Wasamahu kadhiba, dan Allah menamakannya sebagai kedustaan yang murni. Qala ma yustafadu minal ayah, faedah-faedah yang dapat dipetik dari ayat di atas. Yang pertama, ibtalu nisbati nuzulil matari ilal anwa. Batilnya penisbatan turun hujan kepada bintang. Kita diberikan hujan dikarenakan posisi bintang ini sedang di sini. Karena bintang ini telah hilang, maka turunlah air hujan. Ini adalah ucapan yang batil. Atsani, faedah yang kedua adalah anna nisbata nuzulil matari ila an-nau'i kadhibun. Bahwa penisbatan turun hujan kepada bintang adalah sebuah kedustaan terhadap Allah Jalla wa Ala. Atsaniyah, wujubu syukrillah 'ala ni'amihi wa wujubu nisbati nuzulil matari ilaihi tafaddulan minhu wa ihsana. Wajibnya bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah Ia berikan. Wa idzaana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Rabbmu mengumumkan, apabila engkau bersyukur atas nikmat yang telah Aku berikan, la azidannakum, niscaya akan Aku tambahkan nikmat tersebut untukmu. Walain kafaratum in azabi lasyadid, dan jika engkau bersikap kufur, maka sesungguhnya azabku amatlah pedih. Dan para ulama menyatakan merupakan azab Allah yang sangat pedih terhadap orang yang kufur terhadap nikmat Allah adalah Allah mencabut nikmat tersebut darinya. Iyadan billah, tatkala seorang tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat tauhid, Allah pun mencabutnya darinya sehingga dia bergelimang dengan syirik. Iyadan billah, tatkala seorang tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah, maka ia pun jatuh ke dalam kotoran-kotoran bid'ah. Dan iyadan billah, apabila seorang tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat ketaatan yang Allah berikan kepadanya, Allah mudahkan dia menjaga salat wajib dan salat sunnah, memelihara puasa wajib, puasa sunnah, membaca Al-Quran, sedekah, nikmat hadir majlis ilmu agama, dia tidak mensyukurinya, ya dan billah, Allah mencabut darinya nikmat tersebut, kemudian ia pun jauh dari pintu-pintu ketaatan, dan dia selalu bergelimang dengan dosa-dosa maksiat yang akan menyeretnya ke dalam neraka Allah. Ya dan billah. Wa wujubu nisbati nuzulil matari ilaihi tafaddulan minhu wa ihsana. Dan wajibnya kita menisbatkan turun air hujan kepada Allah Jalla wa'ala, bahwa turun air hujan itu sebagai keutamaan dan kebaikan dari Allah Jalla wa'ala. Tidak ada ikut campur makhluk di dalamnya, baik bintang ataupun selain bintang. Baik, ini makna ayat Allah Jalla wa'ala dari surat Al-Waqi'ah ayat ke-82. Dan ini beberapa faedah dari ayat tersebut dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Baik, ada faedah dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam pembahasan ini dalam kitab, dari kitab beliau Al-Qawlul Mufid. Kata beliau, menisbatkan atau memohon hujan kepada bintang-bintang atau menisbatkan hujan kepada bintang itu terbagi menjadi dua. Ada dua bentuknya. Yang pertama syirik besar dan yang kedua syirik kecil. Kapan menjadi syirik besar? Syirik besar ya, pada dua hal. Yang pertama, dia memohon hujan kepada bintang-bintang tersebut. Dengan dia berkata, mengucapkan, wahai bintang ini, wahai bintang itu, berikanlah hujan kepada kami. Ini adalah syirik besar. Karena dia telah memalingkan ibadah doa kepada selain Allah. Syirik besar yang dapat mengeluarkan seorang dari Islam dan mengekalkannya dari dalam neraka Allah jika ia mati, tidak bertaubat darinya. Seperti syiriknya Nabi Ibrahim, kaum Nabi Ibrahim di masa beliau. Bentuk syirik besar yang kedua terkait hal ini adalah an yansiba husul al-amtari ila hadhihi al-anwa'i ala annaha hiya al-fa'ilah. Dia menisbatkan turun air hujan kepada bintang-bintang tersebut dengan keyakinan bahwa bintang-bintang tersebutlah yang menurunkan air hujan selain Allah. Maka dengan itu dia telah jatuh ke dalam syirik besar sekalipun dia tidak memohon hujan kepada bintang tersebut. Cukup dengan dia berkeyakinan bahwa bintang tersebut atau bintang-bintang tersebut dapat menurunkan hujan selain Allah, dan dia pun menisbatkan air hujan itu kepadanya, maka dia telah jatuh ke dalam syirik besar dalam perkara rububiyah. Yang kedua adalah yang berbentuk syirik kecil, di mana dia menjadikan bintang-bintang tersebut sebagai sebab turun air hujan. Dan dia berkeyakinan bahwa hanya Allah lah yang mampu menurunkan air hujan. Akan tetapi posisi bintang-bintang tersebut adalah sebab turunnya air hujan. Maka ini syirik kecil karena dia telah menjadikannya sebagai sebab turun air hujan. Sementara Allah tidak menjadikannya sebagai sebab turun air hujan. Tidak dengan wahyu yang dia sampaikan dalam Al-Quran dan Hadis. Dan bukan pula secara takdir Al-Kauni. Nah. Baik, berikutnya. Qala... المتن عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرد رواه مسلم. Dari sahabat yang mulia Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, empat perkara jahiliyah yang dilakukan yang ada pada umatku, la yatrukunahunna, empat perkara tersebut tidak akan hilang dari umatku secara totaliti. Artinya tidak semua mereka, semua umat Nabi Muhammad melakukannya, akan tetapi empat perkara ini selalu ada pada umat Nabi Muhammad. Sebagian yang ada pada sebagian umat beliau, sebagian yang lainnya ada pada yang lainnya. Atau bahkan empat-empatnya ada pada sebagian mereka. Apa itu? Yang pertama, al-fakhru bil ahsab, membanggakan keturunannya. Saya ini kabilah Quraisy, saya Alawi, kalian kabilah apa? Saya Ahlul Bait, kalian bukan Ahlul Bait. Saya lun, kamu keturunan Ulai Balang, ya warau kan keturunan Ulai Balang. Kami keturunan mata biru, darah biru, keturunan raja. Beda dengan kalian. Ini perangainya orang-orang jahiliyah yang sungguh tidak layak ada pada seorang muslim yang pernah mendengar firman Allah, inna akramakum 'indallahi atqakum. Orang yang paling mulia dari di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Yang kedua, wa ta'nu fil ansab, mencela nasab. Nasab dirinya ataukah nasab orang lain? Kamu itu dari keturunan ini, keturunan itu. Ya. Pelecehan terhadap nasab manusia atau terhadap nasab dirinya sendiri. Tidak mau membinkan dirinya kepada bapaknya karena marah kepada bapaknya. Qala wal istisqa'u bin nujum. Yang ketiga adalah meminta hujan dengan bintang. Dengan dua rincian yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di atas. Yang pertama menjadi syirik besar tatkala dia meminta hujan kepada bintang tersebut atau berkeyakinan bintang-bintang tersebutlah yang menurunkan hujan selain Allah, walaupun dia tidak memohon hujan, memohon air hujan kepada bintangnya tersebut. Yang kedua, dia berkeyakinan bahwa Allah lah yang menurunkan air hujan, akan tetapi sebabnya adalah bintang-bintang tersebut, maka ini syirik kecil. Yang keempat adalah wanniyahatu 'alal mayyit, meratapi mayat. Dalam riwayat yang lain Nabi menyatakan annaihatu idza lam tatub qabla mautiha, wanita yang meratapi mayat. Kenapa dikatakan wanita? Karena yang sering kali melakukan ratapan terhadap mayat adalah kaum wanita. Maka apabila ada laki-laki yang juga melakukannya, maka ia juga mendapatkan ancaman ini. Karena ini penyebutan wanita di sini karena seringkali yang melakukannya adalah kaum wanita. Bukan berarti jika laki yang melakukannya tidak mendapatkan ancaman ini. Lah. An-na'ihatu, wanita yang meratapi mayat, idza lam tatub qabla mautiha, apabila dia belum bertobat dari dosa tersebut, tidak menyesalinya, tidak meninggalkannya, tidak memohon ampunan kepada Allah dan tidak bertekad untuk tidak mengulanginya, maka dibangkitkan pada hari kiamat dan dia memakai sirbalun min qataran, pakaian yang terbuat dari timah yang meleleh, Allah tempelkan ke tubuhnya. Hati-hati ini wanita, ini balasan Allah kepada wanita yang suka meratapi mayat, yang menangis, meraung-raung, memukul-mukul pipinya, merobek-robek pakaiannya, berteriak-teriak ketika ada orang yang ia cintai meninggal dunia. Ancaman kepada mereka apabila belum bertobat pada hari kiamat akan disiram air timah yang mendidih ke tubuhnya menjadi pakaian yang dia pakai. Yang kedua kata Nabi, wajirun min jarab, Allah Jalla wa'ala akan pasangkan, pakaikan ia baju yang dibuat dari besi, yang seringkali yang biasa dipakai dalam peperangan, tetapi minjarab, dari penyakit kudis. Luar biasa, disiram dengan air timah yang meleleh ke tubuhnya menjadi pakaiannya, dan padanya ada baju, di atasnya baju yang terbuat dari besi yang tentunya sangat panas, yang menyakitkan, dan dia berkudis. Ini ancaman kepada kaum wanita yang meratapi mayat. Baik, ikhwanil kiram wa akhwati al karimat, makna al ijmali lil hadith, makna hadith di atas secara global. Kata beliau, yukhbirun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annahu sayastamirru fil ummah syai'un minal ma'asi allati kana yaf'aluha an-nasu qabla al-bi'thah. Makna hadis secara global, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa akan senantiasa ada, akan terus menerus pada umat ini sebagian maksiat yang biasa dilakukan oleh kaum musyrikin, oleh manusia sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai nabi dan rasulullah di masa jahiliyah. Wa dzalika yatamatsalu fi arba'in khisalin hiya, yaitu tiga perangai, tiga perbuatan, empat sifat. At-ta'azum, yang pertama at-ta'azum bil aba'i ma anhu la syarafa illa bit taqwa, membanggakan angkuh dengan nasab yang dia miliki karena dia keturunan darah biru lah, keturunan raja lah, keturunan Hashim lah, kabilah Quraisy lah, dari kabilah Alawi lah, ataukah yang lainnya. Baik, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ka'an yakuna min bani Hashim fayaftakhiru bidzalik, sebagai contoh karena dia dari bani Hashim ahlul bait, fayaftakhiru bidzalik, ia pun bersikap bangga dengannya seakan-akan orang lain yang bukan dari ahlul bait tidak akan mungkin lebih mulia di sisi Allah daripada dia, sekalipun orang tersebut lebih bertakwa kepadanya, kepada Allah Jalla wa'ala. Sungguh kita wajib mencintai ahlul bait, seorang muslim mukmin yang ahlul bait plus ketimbang cinta kita kepada selain ahlul bait. Akan tetapi apabila ada seorang muslim yang ahlul bait dan satu muslim yang bukan ahlul bait, tetapi muslim yang bukan ahlul bait ini lebih bertakwa kepada Allah, mentauhidkan Allah, tidak melakukan syirik, dia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah dan dia bukan pelaku bidah, maka sungguh dia lebih mulia daripada yang dari qabil ahlul bait tadi. Ya. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Maka kemuliaan di sisi Allah itu bukan dengan selain takwa, bukan dengan penampilan, bukan dengan nasab, bukan dengan popularitas. Oleh karenanya, barang siapa yang bersikap angkuh dan bangga dengan kemuliaan nasabnya, sungguh dia telah melakukan perkara jahiliyah. Dia sama seperti orang-orang jahiliyah dahulu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi. Yang kedua, wa tanaqusu ansaban nas. Wa tanaqusu ansabin nas wa aibuha. Merendahkan nasab manusia atau nasab dirinya. Mencela nasab orang atau nasab dirinya. Yang ketiga, wa nisbatu nuzulil matari ila tulu'in nujumi wal anwa'i. Menisbatkan turun hujan kepada munculnya suatu bintang atau berhentinya bulan di suatu tempat. Yang keempat, rafu sauti bil buka'i 'alal mayyit wa nadbi, adalah meratapi mayat dengan menangis ya yang keras ya, meraung-raung ya, memukul-mukul pipinya atau merobek-robek pakaiannya. ثم يبين الوعيد في حق الخصلة الأخيرة بأن من استمر عليها من غير توبة فإنه يأتي يوم القيامة ملطخا جسمه بالنحاس المذاب حتى يكون ذلك كالقميص. Kemudian Nabi menyampaikan, mengkabarkan bahwa orang yang meratapi mayat, menangis, meraung-raung, merobek-robek bajunya, menampar-nampar pipinya, dan dia tidak bertobat sampai matinya, maka pada hari kiamat Allah akan menyiramkannya dengan timah yang meleleh, sehingga timah yang meleleh tersebut menjadi seperti pakaian pada tubuhnya. Nasallallahu alaihi wasallam afiyah litashta'illa bihin nar, agar api ya menyala dengannya. Wataltasiqu bijismihi watantinu raihatuh, membakar tubuhnya, membuat tubuhnya hangus dan bau ya, sehingga menjadi seperti kudis. Ini ancaman kepada orang-orang yang meratapi mayat. Qala munasabatul hadith lil bab, sisi kesesuaian hadis ini disebutkan dalam bab ini. Qala anna fihi dalilan ala tahrim al-istisqa bil anwa wa annahu min umuril jahiliyah. Karena hadis ini merupakan dalil yang menerangkan haramnya istisqa, menisbatkan turun air hujan kepada bintang, dan bahwa perbuatan tersebut merupakan perkara jahiliyah. Qala ma yustafadu min al-hadis, faedah-faedah yang dapat dipetik dari hadis tersebut. Yang pertama, tahrimul istisqa bil anwa'i wa annahu min umuril jahiliyah. Pengharaman penisbatan turun air hujan kepada bintang-bintang dan hal tersebut merupakan perkara jahiliyah, kebiasaan orang-orang jahiliyah, dan telah kita sebutkan rinciannya pada penjelasan sebelum ini. Faedah yang kedua adalah anna ma kana min amril jahiliyyati la yatrukuhu an-nasu kulluhum, bahwa ada perkara-perkara jahiliyah yang tidak akan ditinggalkan oleh seluruh manusia, masih tetap ada pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti empat perkara di atas. Nah, dan juga telah kita lewati pada pertemuan sebelumnya, demikian pula kebiasaan jahiliyah yang bersifat syirik berupa tatayur ya, kemudian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, kemudian menamakannya sebagai situs-situs ilami, juga dilakukan oleh sebagian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, nasallallahu assalamu wal afiyah. Qala yang ketiga adalah anna ma kana min amril jahiliyyati wa fi'lihim fa huwa madhmumun fi dinil Islam, bahwa sesuatu yang dikategorikan kebiasaan perangai, perbuatan orang-orang jahiliyah, maka ia adalah sesuatu yang tercela di dalam agama Islam. Oleh karenanya, setiap perkara yang dinisbatkan kepada jahiliyah adalah perkara yang tercela dan perkara yang dilarang dalam agama ini. Ya. Dinisbatkan kepada jahiliyah, ya, agar manusia meninggalkannya. Ya. Karena tiada orang yang mau disifati sebagai jahiliyah, orang yang bodoh, ya, agar manusia meninggalkannya. Baik. Oleh karenanya, sebagian para ulama menulis kitab membahas perkara-perkara jahiliyah yang diperangi dan diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kaum muslimin, ya, mengetahuinya sehingga mereka meninggalkannya. Ya. Kenapa? Karena seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saya zahabul Islam urwatan urwatan idza nasha'a fihi man la ya'riful jahiliyah. Sungguh prinsip-prinsip Islam, pilar-pilar agama Islam itu akan hilang satu persatu apabila kaum muslimin tidak lagi mengenal, mengetahui kebiasaan-kebiasaan buruk, akidah-akidah, ibadah-ibadah, ataukah akhlaknya orang-orang jahiliyah. Maka penting untuk diketahui dan dibahas agar kaum muslimin tahu sehingga mereka meninggalkannya. Karena tak jarang kita melihat sebagian perkara jahiliyah yang cukup fatal seperti syirik dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, mereka tidak menyadarinya dan bahkan mereka menganggap itu merupakan ritual agama yang terpuji. Sebagian mereka menamakannya sebagai sunnah islami dan sebagian mereka bertakarrub kepada Allah dengan budaya jahiliyah tersebut. Seperti apa jamaah? Seperti menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, membangunkan masjid, berdoa, menjadikan kuburan tempat berdoa, tempat baca Al-Quran. Ini adalah budaya jahiliyah. Ya Allah sebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, وَقَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. Nabi juga bersabda, أُولَٰئِكَ إِذَا مَاتَ فِيهِمْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَىٰ قَبْرِهِ مَسْجِدًا أُولَٰئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ. Orang-orang Yahud dan Nasara itu punya kebiasaan apabila ada orang saleh meninggal di tengah-tengah mereka, mereka langsung menjadikan kuburannya sebagai tempat ibadah. Mereka seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Demikian pula sabda beliau beberapa hari sebelum beliau wafat, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Namun sayangnya dan seribu sayang, sebagian orang yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengaku benci kepada Yahudi, justru menghidupkan budaya mereka tersebut dan menamakannya sebagai situs islami. Yang memperingatkan mereka dari perbuatan tersebut justru dikatakan sebagai antek-antek Yahudi atau Wahhabi. Dunia sudah terbalik. Tepatnya bukan dunia yang sudah terbalik, karena langit masih di atas dan bumi masih di bawah dari dahulu. Akan tetapi mindset manusia yang sudah terbalik. Karena memang jauh hari sebelum wafat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sata'ti 'alan nasi sanawat khadda'at yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzdzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yatakallamu fiha ar-raybidah qalu wa man ar-raybidah ya rasulullah qala ar-rajulu at-taffi yatakallam fi amril ammah. Sungguh akan datang sebuah masa yang penuh dengan pemutarbalikan fakta. Pendusta dikatakan sebagai orang yang jujur, seorang yang jujur dikatakan pendusta. Orang yang berada di atas kebenaran dikatakan sesat, seorang yang berada di atas kesesatan dikatakan orang yang benar. Pengkhianat diberikan amanah, seorang yang amanah dikatakan pengkhianat. Di masa yang sudah seperti itu, maka ruwaibidah banyak berkomentar, banyak berbicara, banyak ngoceh. Para sahabat pun bertanya, siapakah ruwaibidah wahai Rasulullah? Nabi pun menjawab, orang yang dungu, tidak punya kapasitas ilmu agama berbicara tentang urusan-urusan besar menyangkut kaum muslimin. Ya. Dan kita sudah berada di masa itu, masa yang Nabi sebutkan ini, di mana orang yang menghidupkan tauhid, menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjauhi syirik, menjauhi bid'ah, menyuruh manusia kepada tauhid, kepada sunnah, dan memperingatkan mereka dari bahaya syirik dan bid'ah, mengajak mereka untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan memperingatkan mereka dari maksiat-maksiat yang Allah haramkan, justru dikatakan Wahabi, antek-antek Yahudi, radikal, teroris, ekstrim, ya, orang-orang yang mengganggu Kaptimas dan yang semisal dengannya. Berbagai tuduhan dan celaan. Dan itu sudah sunnatullah kepada mereka. Dan sama sekali tidak akan membuat mereka koyang dan ragu untuk tetap berada di jalan tersebut. Karena memang Nabi SAW telah bersabda, dan mereka tahu sabda Nabi tersebut, Sayati ala nas zamanun as-sabiru fihim ala dinihi kalqabidhi ala al-jamr. Akan datang sebuah masa nanti di mana orang yang berpegang teguh dengan agamanya, menggenggam nilai-nilai agamanya, dia akan merasakan hal tersebut seperti menggenggam bara api. Lil 'amilil wahid minhum ajru 50 rajula. Pahala satu orang dari mereka saat itu seperti 50 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Kemudian kata Syekh hafizahallahu taala, man'ut, yang keempat, man'ut tashabbuhi bil jahiliyah. Larangan menyerupai orang-orang jahiliyah. Setiap perkara yang dikatakan sebagai budaya perkara jahiliyah, maka haram bagi seorang muslim menyerupai mereka dalam hal tersebut. Ayat dan hadis telah menerangkan hal ini, yang diantaranya seperti ayat, dalil di atas. Dan walillahil ham, kita telah pernah menyelesaikan kitab Masailul Jahiliyah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, di channel kita ini mungkin dapat di dengar kembali ya. Qala yang kelima, tahrimul iftikhari bil ahsabi wa annahu min umuril jahiliyah. Haram berbangga, bersikap angkuh dengan nasab, dan bahwa sikap yang demikian merupakan kebiasaan orang-orang jahiliyah. Yang keenam, tahrimul wuku'i fil ansabi bidhammiha wa tanaqusiha. Haram mencela dan merendahkan nasab. Nasab orang lain ataukah nasab dirinya sendiri? Contoh nasab dirinya sendiri, kan dia marah kepada keluarga pihak bapaknya, maka dia tidak mau mengaku keturunan sebagai keturunan dari nasab tersebut. Saya bukan dari kabilah ini, padahal dia dari kabilah tersebut karena sedang benci kepada kabilah ayahnya. Maka dia menisbatkan dirinya kepada ibunya karena benci kepada ayahnya. Berbeda dengan orang yang dinisbatkan kepada ibunya, karena kalau dinisbatkan kepada ayahnya, dia tidak terkenal, tidak diketahui oleh orang. Seperti sebagian ulama salaf, Nuh ibn Abi Maryam, ya, demikian ya, yang lain-lainnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Atau mencela nasab orang lain, ya, karena di tengah-tengah orang Arab itu ada kabilah-kabilah yang di mata mereka adalah kabilah rendahan, ya, dan menjadi bahan bully mereka. Alah kau dari kabilah itu. Dari mana? Iya, kamu. Saya dari daerah ini, saya dari suku ini, saya dari marga. Alah, marga itu marga orang-orang bodoh itu, marga orang-orang yang miskin itu. Iya. Beda dengan marga kami. Marga kami marga besar. Kamu jahiliyah. Iya. Pada kamu innaka mru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya engkau adalah seorang yang terdapat perangai jahiliyah pada dirimu. Naam. Qala sabi' sabi'an. Faedah yang ketujuh adalah tahrimun niyahati wa bayanu uqubatnya wa annaha minal kabair. Hadis di atas menerangkan kepada kita haramnya meratapi mayat dan menjelaskan kepada kita besarnya ancaman kepada orang yang melakukan niyahah, dan bahwa niyahah meratapi mayat merupakan dosa besar. Yang kedelapan, anna taubata tukaffiru dzanba wa in azum, bahwa taubat itu dapat menghapuskan dosa sebesar apapun dosa itu. Oleh karenanya di dalam hadis ini Nabi menyatakan illam yatub, kalau dia belum bertaubat, Allah Maha Pengampun. Dosa apapun yang dilakukan oleh seorang hamba akan Allah ampuni kalau dia bertaubat kepada Allah. Bukankah di antara Fir'aun disuruh untuk bertobat kepada Allah? Para sahabat ada yang menyembah berhala sebelum masuk Islam, ada yang minum khamar, ada yang melakukan riba, ada yang suka membunuh. Bahkan sebagian mereka adalah panglima-panglima perang kaum musyrikin yang memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Abu Sufyan, Khalid ibn al-Walid. Bahkan di antara mereka ada yang memutilasi pamannya Nabi, Wahsy. Begitu mereka masuk Islam, Allah memulai dari nol untuk mereka. Dosa-dosa tersebut dia dihapuskan oleh Allah. Demikian pula orang yang bertobat dari kalangan kaum muslimin. Nabi bersabda, "At-taubatu tahdumu ma qablaha akama anna al-islamu yahdumu ma qablah." Tobat itu akan membersihkan dosa-dosa sebelumnya sebagaimana Islam membersihkan dosa-dosa sebelumnya. At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah, orang yang bertobat dari sebuah dosa seperti tidak melakukannya, seperti orang yang belum melakukannya. Oleh karenanya tidak boleh seorang muslim bersikap pesimis dari tobat dari ampunan Allah. Sebesar apapun maksiatmu, sebanyak apapun maksiatmu, dan sesering apapun engkau jatuh ke dalam dosa, wahai saudaraku, tetaplah bertobat kepada Allah dan jangan pernah pesimis dari ampunan Allah. Allah lah yang telah berfirman, قُلْ عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah bergelimang dengan berbagai dosa, pernah menyembah selain Allah, pernah riya, pernah membunuh, pernah riya, pernah makan riba, pernah memperkosa, pernah membunuh, pernah berzina, pernah liwat, pernah mencuri, pernah durhaka kepada orang tuanya, pernah membunuh anaknya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian pesimis dari rahmat Allah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni seluruh dosa jika seorang hamba bertobat kepadanya. Di dalam sebuah hadis qudsi yang sahih, Allah berfirman, ya bani Adam, law anna dzunubaka balagat anana sama' thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Wahai anak Adam, andai kata dosamu itu sudah setinggi langit, kemudian engkau bertobat memohon ampunan kepadaku, engkau merengek-rengek menangis di hadapanku, memohon ampunan, menyesali perbuatan tersebut, bertekad untuk tidak mengulanginya kembali, la ghafartu laka, maka aku akan mengampunimu, wala ubali ala man kana minka, dan aku tidak peduli dosa-dosa yang pernah engkau lakukan sebelumnya, sekalipun itu dosa balagat anana sama, sudah setinggi langit. Allahu Akbar. Inilah Allah Jalla wa'ala Rabb kita. Maka hendaknya kita selalu optimis kepada Allah Jalla wa'ala. Sehingga hendaknya setiap kali kita melakukan dosa, segera bertobat kepada Allah dan semangat beribadah kepada Allah. Sebagaimana hendaknya kita selalu takut kepadanya, maka jangan bermudah-mudahan dengan maksiat kepadanya. Yang kesembilan, kata penulis, annal muslima qad yakunu fihi syai'un min khisalil jahiliyyati wa la yaqtadhi dhalika kufruh. Bahwa seorang muslim terkadang jatuh ke dalam perangai-perangai jahiliyah, tetapi dia tetap masih muslim, belum tidak dikatakan murtad apabila perkara-perkara jahiliyah yang ia lakukan tersebut bukan sebagai pembatal Islam, seperti beberapa hal yang Nabi SAW sebutkan di dalam hadis ini, di mana Nabi masih menyatakan fi ummati, pada umatku. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Sebelum kita akhiri, kita bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk. Barakallahu fikum. Bismillah Ustaz, bagaimana kiat-kiat agar kita di akhir kehidupan dalam keadaan baik, husnul khatimah? Bagaimana setelah kita di akhirat, bagaimana agar Allah memberikan pertolongan kepada kita? Kemudian terkait meratapi mayat, bagaimana Ustaz kita sedih karena kehilangan orang yang kita sayangi, apakah termasuk meratapi mayat? Dua pertanyaan ya. Yang pertama terkait kiat-kiat agar kita husnul khatimah. Yang pertama, akhi barakallahu fik, hendaknya kita selalu berdoa kepada Allah untuk mengampuni dosa kita yang penuh dengan kotoran dosa maksiat ini. Bukankah ayahanda kita, bapak kita Adam alaihi salam yang melakukan sebuah dosa, ya, yang sungguh tidaklah sebesar dosa yang kita lakukan. Hanya memakan sebuah pohon yang dilarang oleh Allah. Setelah itu pun beliau bertobat, kemudian berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sering-sering memohon ampunan kepada Allah. Yang kedua, sering-sering berdoa memohon kepada Allah istiqamah, agar dikokohkan di atas agamanya, agar Allah mengokohkan kita di atas tauhid, di atas sunnah, meninggalkan syirik dan bid'ah, ya, di atas ketaatan dan menjauhi perbuatan maksiat. Jangan pernah kita mengandalkan ilmu dan kesolehan kita. Demi Allah, kita lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Nabi SAW, seorang Nabi, seorang Rasul yang diutus oleh Allah, disebutkan oleh sebagian istrinya Ummul Mukminin dalam As-Sunan bahwa merupakan doa yang paling sering terdengar oleh istri-istrinya adalah doa Allahumma muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang memutarbalikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Juga dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan bahwa di antara doa yang sering kali Nabi panjatkan kepada Allah adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Yang ketiga, akhi barakallahu fik, kiat ketiga adalah menuntut ilmu agama, karena ilmu agama itu akan menuntun kita ke syurga Allah, dan dia akan menjelaskan, menerangkan kepada kita jalan-jalan yang dapat menyeret kita ke dalam neraka Allah sehingga kita dapat menjauhinya. Ayat dan hadis yang menerangkan keutamaan ilmu agama, saya kira sesuatu yang telah dimaklumi bersama. Yang berikutnya adalah segera beramal setiap kali kita memiliki kesempatan. Jangan menunda-nundanya. Terlebih lagi kita sudah berada di akhir zaman, sebuah zaman yang penuh dengan syahwat, fitnah syahwat, fitnah tu syubhat, sebuah zaman di mana pilar-pilar Islam telah asing, bahkan diingkari oleh sebagian besar orang yang menisbatkan dirinya ke dalam Islam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitana qaqta'i lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya." Segeralah kalian beramal, beribadah di zaman yang penuh dengan fitnah, laksana potongan-potongan malam yang sangat gelap. Di pagi hari seorang masih beriman, di sore harinya dia telah kafir. Dan ada pula yang di sore harinya dia masih beriman, di pagi harinya dia sudah kafir. Karena menjual agamanya dengan secuil dari perkara dunia ini. Ya, maka ini sebab yang lainnya, yaitu menjauh, berhati-hati dari fitnah dunia. Nah, kiat yang lainnya adalah agar kita senantiasa dan selalu mengingat kematian dan perjalanan kita yang masih sangat panjang dan mengerikan setelah kematian. Jangankan kita, sekaliber Sa'id bin Jubair, ulama tabi'in yang telah belajar langsung kepada para sahabat Nabi, sekaliber beliau saja menyatakan, "Law faraqa dzikral mauti qalbi la fasada 'alayya qalbi." Sungguh apabila hatiku tidak mengingat kematian saat dan sesaat saja, niscaya hatiku akan langsung rusak di saat itu. Apa yang membuat kita mudah jatuh ke dalam maksiat ketika kita sendirian? Ya, atau ketika kita di tengah-tengah manusia yang tidak saleh? Sebabnya karena kita tidak sedang mengingat kematian. Maka perbanyaklah mengingat kematian. Nah, wallahu a'lam bishawab. Adapun pertanyaan yang kedua, apakah menangis karena kehilangan orang yang kita sayangi termasuk meratapi mayat? Jawabannya tidak, selama tangisannya tersebut hanya sekedar keluar air mata, tidak diiringi sikap yang mengesankan dia tidak ridha kepada takdir Allah. Oleh karenanya ketika Nabi SAW menangis karena mewafat cucu beliau dari Zainab, seorang sahabat Sa'ad bin Mu'adz, jika saya tidak salah ingat hadis dalam Sahih Bukhari, menyatakan, wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis? Maka Nabi menyatakan, sungguh ini adalah rahmat dari Allah, dan hanya hamba-hambanya yang punya sifat rahmat yang akan dirahmati oleh Allah. Wa innal 'aina latadma, air mata memang berlinang. Wa innal qalba layuhzin, dan hati ini sedang sedih, tetapi tidak akan ada yang keluar dari mulutku kecuali sesuatu yang diridhai oleh Allah. Ini menerangkan kepada kita, boleh menangis, tetapi jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak diridhai oleh Allah Jalla wa'ala. Oleh karena dalam riwayat yang lain, Nabi menyatakan, laisa minna man darabal khudud, ya, wa syaqqal juyub. Bukan dari golongan kami orang yang meratapi mayat dengan memukul-mukul pipinya dan merobek-robek pakaiannya. Nah, adapun menangis dan sedih karena meninggalnya orang yang ia cintai, tetapi dia tetap bersabar, dia berusaha untuk tetap berihtisab kepada Allah, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka tidak masuk ke dalam kategori orang yang meratapi mayat, dan insya Allah dia tetap akan mendapatkan keutamaan sabar dan ihtisab. Nah, barakallahu fik. Aini Gorontalo, bismillah Ustaz, maaf mengenai pertanyaan ana kemarin, soalnya di sini sudah maghrib Ustaz, jadi ana izin salat. Maksud pertanyaan ana kemarin, apakah azab orang yang di neraka akan habis, yang di neraka akan habis dan mereka akan tetap merasakan syurga kalau masih ada? Tidak faham Ustaz, ana buka audionya. Jazakallahu khairan, sekarang paham, barakallahu fik. Jawabannya, apabila dia penghuni neraka yang kekal selama-lamanya karena dia kafir ya, ketika di dunia, atau pernah muslim tetapi jatuh ke dalam pembatal-pembatal Islam, syirik besar, mencela Allah, mencela Rasulnya, mendustakan hukum Allah yang telah ia ketahui ya, maka dia kekal di dalam neraka Allah selama-lamanya apabila dia mati belum bertobat darinya ya. Yang kedua, apabila dia ahli tauhid, dia berjumpa dengan Allah, mati tidak membawa dosa-dosa yang membatalkan Islam, tetapi dia belum bertobat dari dosa-dosa maksiat yang Allah belum memberikan ampunan untuknya, maka dia akan dibersihkan dalam neraka ya, selama ya, atau sekadar dosa-dosa yang ia lakukan tersebut, sehingga Allah membersihkannya, kemudian Allah mengeluarkan ia, a'yadzan billah, setelah dia menjadi lempengan bara api, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah sungai di luar neraka yang Nabi katakan sebagai Nahrul Hayah, sungai kehidupan ya. Dari tulang ekornya Allah kembali menciptakan ia, kemudian Allah memasukkan ia ke dalam syurganya. Semoga Allah Jalla wa'ala menyelamatkan kita dari nerakanya. Amin. Bismillah, dari akhuna Fazlul Arshello, masya Allah ini namanya Arshello eh? Fazlul Arshello, baik. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana ikhwan Fazlul dari Sulawesi Utara. Izin bertanya, bagaimana jika kita belum mampu menikah dan sudah berpuasa Daud? Kita ya, lu aja kali. Baik, barakallahu fi akhi, Allah ya fadak. Namun masih teringat-ringat lawan jenis, ya normal. Apalagi wanita ahlul kitab. Apakah itu tandanya ibadah kita belum diterima Azza wa Jal? Adakah kiat-kiat menghindarinya hal tersebut? Saya kira ini sesuatu yang normal selama seorang berusaha untuk melawannya. Ya. Ya. Selama seorang berusaha untuk melawannya dan tidak menjerumuskan dirinya ke dalam zina kecil ataukah zina besar. Nah, ya. Apa kiat-kiat menghindarinya? Yang pertama, menjalankan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah Jalla wa Ala sebelum dalam Al-Qur'an. Apa itu? Ya, yaghuddu min absarihim. Ya, qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Menundukkan pandangannya. Karena semua syahwat itu berasal dari pandangan sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Bahkan dalam sebuah hadis yang sanad yang dhaif namun makna yang sahih, Nabi menyatakan an-nadratu sahmun masmumun min sihami iblis. Pandangan itu memandang wanita yang bukan mahram merupakan anak panah setan iblis yang beracun. Subhanallah. Nabi ibaratkan dengan anak panah yang beracun lagi. Kena anak panah yang tidak beracun saja sudah menyakitkan, ya, menyiksa. Apalagi anak panah tersebut beracun. Ditambah lagi anak panah yang beracun tersebut dari iblis, kata Nabi. Dan itulah pandangan. Andai kata dia merasakan kelezatan dengannya, maka itu adalah kelezatan yang sesaat, namun melahirkan azab, kesengsaraan, kesedihan, kegundah-gulanan dan kegalauan yang berkepanjangan apabila dia belum bertobat kepada Allah. Oleh karenanya Nabi bersabda setelah itu, faman tarakaha lillahi azza wa jal razaqahu Allahu halawatal iman. Maka barang siapa yang meninggalkannya karena Allah, lewat wanita yang sangat cantik jelita, tapi dia tahan dirinya untuk tidak melihatnya karena Allah, bukan karena malu ada ustaz di samping, ya, atau bukan karena ada CCTV, tetapi dia tidak mau memandangnya, melihat kepadanya karena Allah, maka Allah akan berikan untuknya kemanisan iman. Ya, ini kiat yang pertama. Kiat yang kedua, banyak berdoa, akhi. Kiat yang ketiga, istiqomah di puasa Daud. Ya, karena memang Nabi sudah menyatakan demikian, orang yang tidak mampu menikah, ya, maka baginya puasa fa'inalah wija, karena puasa adalah tameng baginya. Enggak Ustaz, semakin saya berpuasa, saya semakin gawat syahwatnya. Lah, petunjuk Nabi pasti benar. Itu mungkin sugesti dari syaitan agar saudara meninggalkan ibadah puasa. Ya, petunjuk Nabi pasti benar. Insya Allah semakin, ya, istiqamah di atas ibadah puasa, maka insya Allah semakin mampu mengontrol syahwat. Yang berikutnya, meninggalkan, menjauhi lingkungan-lingkungan, tempat-tempat yang dapat membangkitkan syahwat. Karena yang menjadi masalah sekarang, sebagian jomblo dan adik-adik kita yang masih single, ya, atau saudara-saudara kita yang single senior ini, udah tahu dirinya jomblo, dirinya single senior, ya, tetapi suka nongkrong di kafe-kafe yang di situ ada musik-musik jazz, ya, musik dangdut, ya, di situ ada wanita-wanita yang berpakaian seksi. Sementara dia jomblo, sementara dia single senior, begitu pulang ke rumah baru merasakan kegalauan yang ditimbul dari hal tersebut. Pas jumpa ustaz baru bilang, ustaz saya sering galau ustaz, tolong nasihat ustaz, saya masih jomblo, ya, saya udah pengen nikah tapi belum bisa nikah, sering galau ustaz, sering galau. Gimana gak sering galau? Iya, tontonannya hal-hal yang membangkitkan syahwat di YouTube, bacaannya hal-hal yang membangkitkan syahwat, tongkrongannya di tempat-tempat yang di sana banyak wanita-wanita yang membuka auratnya, dan di sana dihidupkan musik-musik yang dapat membangkitkan syahwat. Coba jika Anda, engkau wahai saudaraku jomblo dan single senior, menjauhi hal-hal yang seperti itu, kemudian sering membaca Al-Quranul Karim, sering di masjid, sering majlis ilmu agama, kalau bekerja maka bekerja, ya, kemudian menjaga puasa semampunya, maka insya Allah ta'ala, ya, saudara akan terjaga dari zina-zina kecil maupun zina besar. Nah, barakallahu fik. Baik, ya, sudah setengah enam lewat dan kita ada juga ada pelajaran pada maghrib lagi insya Allah di sini. Maka ana akhiri dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Uhibbukum fillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.